juga kata beliau dalam hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah. Dibawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya sesuatu dari ilmu, barang siapa yang ditanya dari ilmu, fakatamahu, maka disembunyikan. Katama, disembunyikan ilmunya. Maka orang tersebut menyembunyikan ilmunya. Maka kata beliau, al-uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Maka orang tersebut uljim. Uljim akan diberi kendali. Mulutnya itu diberi kendali. Uljim. Al-muljim lisanahu an qawlil haq. Karena orang tersebut dulu menahan lisannya berbicara yang hak. Tidak berani menampakkan al-haq. Maka yu'aqab fil akhirah bilijamin minan nar. Akhirnya di akhirat mulutnya diberi kendali seperti kuda ditarik tapi dari api neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Dan juga riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi riwayat ini sahih. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang itu ditanya sesuatu dari ilmu namun dia sembunyikan jawabannya, biasanya ada sebab-sebab kenapa tidak dijawab. Kenapa tidak disampaikan, disembunyikan. Barakallahu fik. Maka ketika dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka lisannya nanti diberi lijam, penarik. Kalau kuda itu punya tarikan kanan kiri, tambang yang untuk narik itu ditaruh di mulut. Maka orang ini demikian diperlakukan oleh Allah di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Hadirin, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, lafadznya bukan su'ila. Hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibni Amr meriwayatkan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Dari Abdullah ibni Amr menceritakan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa katama ilman, yang menyembunyikan ilmu, maka aljamahullahu, Allah akan berikan lijam di mulutnya, kendali. Kapan? Pada hari kiamat. Bilijamin minan nar, dengan kendali. Untuk narik kuda itu seperti itu, lijam namanya, tapi dari neraka. Berarti panas, berarti menyiksa. Hadis ini lafadznya man katama ilma, Kalau lafaz pertama, barang siapa ditanya tentang ilmu, ditanya tidak punya jawab, disembunyikan ilmunya. Kalau ini lebih umum, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, berarti lebih umum. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan hadza isnadun sahih. Sanad hadis ini sahih. Naam. Maka seorang hendaklah dia itu benar-benar berusaha menyampaikan ilmu. Jangan sampai ilmu yang sudah diketahui disembunyikan, tidak disampaikan. Yang tentunya ada tahap berikutnya, cara menyampaikan apa? Ilmu. Karena masing-masing ada bimbingannya, ada tuntunannya, ada contohnya. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bagaimana cara menyampaikan sebuah ilmu kepada orang yang kita akan ajak kepada kebenaran? Semuanya sudah lengkap, contoh-contohnya dari sejarah perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang mengikutinya sampai hari kiamat. Yang ketiga, lafadz yang ketiga masih menyebutkan hadis-hadis tentang ancaman menyembunyikan ilmu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yata'allamul ilma summa la yuhaddisu bihi kamathalil ladzi yanzilul kanza fala yunfiq minhu. Ini lebih jelas. Perumpamaan, masalu, perumpamaan orang yang mempelajari ilmu ini, ilmu agama. Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu agama ini, summa la yuhaddisu bihi, kemudian tidak menyampaikan. Yuhaddis, membicarakan, menyampaikan hal tersebut. Apa ancamannya? Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu ini, kemudian dia tidak menyampaikan ilmunya, tidak diceritakan ilmunya, maka kata beliau, kamatsalil ladzi yaknisul kanza. Itu perumpamaan orang yang yaknis al-kanza, menyimpan harta simpanan. Fala yunfiqu minhu, lalu tidak diinfakkan dari sebagian hartanya. Dia tidak infakkan sebagian hartanya. Rawahu Tabrani fil Awsat dan dihasankan oleh Syekh Albani dan disebutkan dalam silsilah As-Sahihah nomor 3479. Berarti kita belajar hendaklah berusaha menyampaikan kepada orang lain. Begitu. Orang lain yang mau diberikan faedah, sampaikan. Jangan diem, tidak ada usaha. Di sekitar masyarakat antum mulai menyebar kesesatan. Antum tidak bisa bicara, mengingkari. Tapi antum punya posisi penting, punya kehormatan di tengah masyarakat. Ucapannya didengar. Antum berusaha mencari celah bagaimana nasihat agama masuk ke mereka. Kan begitu. Mungkin meminta waktu orang yang bisa menyampaikan ilmu. Di tengah masyarakat kami terjadi demikian-demikian, tolong antum sampaikan nasihat untuk mereka. Jangan diem, jangan tidak berbuat, padahal sudah tahu, wah ini kebid'ahan, bahaya ini. Antum menerangkan tidak mampu, mengingkari tidak bisa, karena tidak mampu berbicara. Kalau antum punya ilmu, sampaikan dengan cara yang baik, nasihat yang bagus. Nah, jangan diem. Ini hadis rawahu Tabrani dan dihasankan Syekh Albani dan dikeluarkan dalam silsilah as-sahihah. Ma'asyiral muslimin, jadi bahaya orang yang mempelajari ilmu lalu dia tidak menyampaikan, diam, tidak berusaha menyampaikan ilmu. Nah, seperti orang menumpuk harta tidak diinfakkan. Kalau sudah sampai nisab mungkin zakat namanya ya. Ya wajib. Karena belum sampai tingkatan nisab ilmunya ya apa namanya? Infak apa sedekah ya. Itu belum sampai nisab ilmunya, baru sedikit. Ya sedikit sampaikan. Itu kemampuan antum dengan cara yang hikmah. Sebarkan ilmu. Tidak bisa nulis, cari buletin. Sebarkan buletin. Nyari buletin susah. Melalui tulisan yang ada di Faidah Ilmiah, kirimkan faidah dengan bahasa yang santun, kondisi yang tepat, bahasa yang bagus, nasihat. Jangan diam, jangan bakhil. Jangan bakhil dengan kebaikan. Tidak bisa dengan dengan ilmunya, waktunya. Wah, saya punya musola. Saya jadi muadzin, saya jadi takmir, saya jadi pengurus. Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Yang bisa menyampaikan, panggil, faddal antum sampaikan. Di sini terjadi demikian-demikian. Nasihati mereka. Itu juga termasuk ikhtiar menyebarkan ilmu. Jangan diam, ya ahli sunnah. Berbuat untuk saudaranya. Berbagi faedah dengan saudaranya. Penting. Jangan kita mampu memberi faedah, diam. Grup-grup yang ada yang mengandung faedah, antum bisa mengikuti faedah dan menyebarkannya dengan cara yang hikmah. Nah, itu penting. Kalau tidak disebarkan ilmu, yang tersebar kejelekan. Kalau ilmu yang hak tidak disebarkan, kebatilan semakin merata, dibendung. Kalau antum salafiyin tidak bergerak, berdakwah, hizbiyin, sururiyin, ahlul dalal, semangat siang dan malam berusaha menyebarkan kesesatan, kita seharusnya lebih semangat. Nah, maka barakallahu fikum, berkata Fudail Ibn Iyad. Selanjutnya kita sebutkan ucapan para imam berikutnya. Qala Fudail Ibn Iyad rahimahullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faqala Fudail bin Iyad membawakan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa artinya? Mencari ilmu fardu bagi setiap muslim. Hadis dari Anas dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu agama fardu bagi setiap muslim. Fudail bin Iyad mengatakan tentang hadis ini. Qala Fudail, kullu amalin kana alaika fardhan fa talabu ilmihi alaika fardun ma lam yakun al amal bihi alaika fardhan fa laysa talabu ilmika ilmihi alaika wajiba. Kata Fudail bin Iyad setelah membawakan hadis ini, kullu amalin, semua amalan, kana alaika fardha, yang itu fardu bagimu, semua amalan yang itu sifatnya fardu wajib bagimu, fatalabu ilmihi alaika fardun. Lihat, maka mencari ilmunya bagimu fardu. Semua amalan yang nilainya fardu, maka mencari ilmunya itu bagimu apa? Fardu. Semua amalan yang itu wajib kamu amalkan, maka mencari ilmunya itu juga wajib bagimu. Salat lima waktu hukumnya wajib, fardu ala kulli muslim wa muslimah. Berarti mempelajari ilmunya apa? Fardu. Bisa dipahami? Nah, haji wajib bagi yang mampu. Ketika antum mau haji, karena sudah mampu, maka antum wajib belajar tentang apa? Haji. Bisa dipahami? Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa ma lam yakunul amal bihi alaika fardhan falaysa talabu ilmihi alaika wajiba. Maka perkara yang tidak wajib bagi kamu mengamalkannya, na'am, wa ma lam yakun amal bihi alaika fardha, maka semua amalan yang tidak fardu bagi kamu, falaysa talabu ilmihi alaika wajiba, berarti tidak menjadi wajib mencarinya. Berarti nilainya mustahab tambahan. Artinya suatu amalan yang tidak sampai tingkatan wajib saat itu, berarti belum sampai tingkatan wajib mempelajarinya. Tapi perlu belajar juga. Antum barakallahu fikum belum punya kemampuan haji. Ya, anu miskin sih. Ah, saya belum mampu haji. Kalau memang belum wajib, antum belajar. Walaupun tidak sampai tingkatan apa? Wajib pada saat itu karena belum mampu. Tetapi yang namanya ilmu suatu saat dibutuhkan. Tiba-tiba antum dapat rezeki. Ya, dipanggil pamannya, kamu tak kasih duit haji. Masya Allah. Padahal tinggal waktu 5 hari. Gimana kira-kira? Karena ini haji khusus 5 hari. Akhirnya apa? Antum belajar pontang-panting saat itu. Maka ketika taklim, ada majlis ilmu, lagi bahas apa itu? Babul haji. Lah bali bain. Nah, jangan duduk, barangkali ada apanya, faedahnya. Jangan terus, lah ulang aja lah, saya belum kelasnya. Belajar, belajar, belajar. Gitu ya. Ada ikhwah, dia duduk di majelis ulama, bisa hadir, di majlis ulama. Safar. Yang lain pada mengikuti durus dengan urut. Kitab itu urut dari kitab Bulmiyah, Toharoh, Haji, Saum. Nanti ada nikah. Kitabun nikah. Setiap kali kitab nikah ditinggalkan. Lah, saya tidak mau nikah, saya mengaji dulu. Begitu. Belum sampai sekian tahun, akhirnya terpaksa harus pulang. Karena kondisi sudah tidak mungkin, kan tidak aman lagi dia belajar di situ, pulang. Sampai di negerinya, kenapa saya dulu tidak belajar itu? Menyesal dia. Kenapa dulu saya tidak ikut duduk menyelesaikan kitab itu? Sekarang dia mau nikah, kedandapan ilmunya. Begitulah ilmu, dipelajari terus menerus. Maka demikian pula barakallahu fikum, kalau seorang memiliki kewajiban untuk mencari ilmu, maka demikian pula hendaklah dia berusaha menyampaikan ilmunya. Barakallahu fikum. Berkata Sulaim ibni Amir, dikeluarkan oleh Imam Abdul Bar, kana Abu Umamah, adalah Abu Umamah. Siapa Abu Umamah? Sahabat. Yuhadisuna, beliau membawakan hadis kepada kami. Fayuksir, maka semakin banyak beliau menyampaikan. Terus setelah beliau menyampaikan hadis kepada kami, sumayakul, lalu bertanya, aqaltum, apakah kalian bisa menerima? Qalu fanakulu na'am, ya, kami bisa menerima hadis riwayat antum. Fayaqul, maka Abu Umamah sahabat berkata, ballihu anna faqad balaghnakum, ballihu anna, kata Abu Umamah, sampaikanlah dari kami. Faqad balaghnakum, sungguh kami telah menyampaikan kepada kalian. Sampaikanlah dari kami riwayat tadi kepada orang lain. Sampaikan kepada orang. Maka sungguh kami telah menyampaikan ilmu ini kepada kalian. Sampaikanlah kalian kepada orang lain. Itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Demikian pula para sahabat bersemangat menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Disampaikan dengan hikmah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika penguasa hendak sholat Id, hendak sholat Id, maka tiba-tiba amirnya itu akan mengawali dengan khotbah lebih dahulu, khotbah dulu. Padahal sunnahnya kalau sholat Id khotbah dulu apa sholat dulu? Khotbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Kalau Jumatan, khotbah dulu baru Jumatan. Nah, Amir khalifahnya itu ingin seperti hari Jumat. Berarti apanya? Pokoknya hari rayanya seperti hari Jumat. Sholat, apa dulu? Khotbah dulu baru sholat. Begitu penguasanya, amirnya mau naik menyampaikan khotbah, ditarik dari belakang kainnya. Sholat, sholu, sholu. salat sambil membawakan hadis. Sami'tu nabiyya. Saya dulu pernah mendengar Nabi bersabda, man ro'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan apa ya? Tangannya. Biar Allah. Dibawakan hadis, hadis Muslim. Lalu beliau mengingatkan, kita sholat dulu baru apa? Khutbah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Semangat menyampaikan ilmu, hadis, riwayat. Begitu. Tentunya Abu Musa Al-Asyari sudah banyak mempertimbangkan maslahat dan madarat, sehingga dia memberanikan diri mendekati kepada siapa? Amir. Amir, kita sholat dulu baru apa? Khutbah. Dibawakan hadisnya, diterima. Alhamdulillah, diterima. Dan beliau pun kemudian sholat baru khutbah. Begitu. Makanya penting menghafal hadis. Ini tidak boleh. Kata siapa? Kata ustaz saya. Oh, kata ustazmu. Ustaz saya juga membolehkan. Akhirnya ustaz karo ustaz. Coba kalau antum, saya pernah ngaji hadis Nabi bunyinya begini, riwayatnya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Ini kata Nabi loh. Kita perlu menghormati ucapannya Rasul. Kita kan tiap hari mengucapkan syahadat Rasul. Masa kita tidak menghargai? Kita jangan lancang. Nah, sampaikan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha an-nabiyyu, Nabi melarang ayujas sosol kobro, membangun kuburan, melepak kuburan, tidak boleh. Oh iya toh, iya. Ini Nabi yang menyampaikan. Tapi syekh saya membolehkan. Syekh karo Nabi sih durendi. Dibantah. Ilmiah. Tapi ikhlas. Diikhlaskan menyampaikan ilmu supaya barokah. Berkata Ibnul Qasim. Ibnul Qasim dalam Jami' Bayanil Ilmi jilid pertama. Qala Ibnul Qasim, kunna idza wadda'na malikan yaqulu. Ibnul Qasim murid Imam Malik. Ibnul Qasim itu murid Imam siapa? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imamnya ulama di Medina. Di antara muridnya Ibnul Qasim namanya, beliau berkata, murid Ibnul Qasim Ibnu Malik, kunna idza wadda'na malikan yaqulu lana, kami apabila berpisah dengan Imam Malik, pamit. Wadda'na, kami apabila berpamitan dengan Imam Malik, yaqulu lana, Imam Malik berkata kepada kami, berwasiat. Apa wasiatnya Imam Malik ketika kami hendak berpisah? Kata Imam Malik, ittaqullaha. Yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wansuru hadzal ilma. Wansuru hadzal ilma, sebarkanlah ilmu ini. Sebarkanlah ilmu ini. Wa'allimuhu, ajarkanlah ilmu ini. Wala taktumuh, dan jangan kalian menyembunyikannya. Lihat. Kata Imam Malik, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wansuru hadzal ilma, sebarkan ilmu ini. Wa'allimu, ajarkan ilmu ini. Wala taktumu, jangan kalian menyembunyikan. Jangan menyembunyikan ilmu. Barakallahu fikum. Itu ucapan Imam Malik yang didengarkan oleh para murid-muridnya. Maka antum ayuhat talabah ikhwana fillah, sebagai para penuntut ilmu, punya tanggung jawab besar berusaha menyampaikan ilmu semampu kita. Nah, apa yang telah diketahui sampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Itulah nasihat para imam. Antum sudah belajar, naam, suatu perkara yang antum yakin kebenarannya, ilmunya sudah mantap, berusaha menyampaikan. Baik, jangan diam, berbuat. Lingkungan-lingkungan antum perlu untuk berusaha dikenalkan dengan dakwah salafiyah. Nah, antum kumpulkan. Mungkin pertama kumpulkan untuk belajar Al-Quran dulu. Ini bapak-bapak belum bisa baca Quran? Belum, sini ke rumah saya, gratis. Setiap pada maghrib gratis ngaji Quran. Pelan-pelan antum bimbing mereka doa-doa. Kenalkan akhlak yang baik, kenalkan akidah yang lurus. Bertahap, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penting ikhwan, kalau kita tidak berbuat, maka hizbiyin, sururiyin, ahlul dolal, ahlul ahwa akan berusaha menarik-narik semua orang masuk ke dalam hizbinya. Kasihan umat kalau kita tidak berbuat. Antum sudah tahu kebenaran dakwah salafiyah, manhajul haq. Maka kita harus berusaha berbicara, menyampaikan sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan. Tidak bisa langsung, dengan rekaman. Ya, tidak punya rekaman, adanya orang yang bisa ta'awun menyampaikan ilmu, ajak antum ta'awun sampaikan ilmu, faedah, sehingga dakwah menyebar. Barakallahu fiik. Walakin tablighul ilmi innama yakunu liman huwa lahu ahlun. Maka dikatakan tidak lain menyampaikan ilmu bagi orang yang punya kemampuan, memang ahli, punya keahlian. Amma man laisa lahu bi ahlin, adapun orang yang bukan memiliki keahlian, ngomong tidak mampu, nulis tidak mampu, ya, fayajuzu kitmanul ilmi anhu, boleh dia itu menyimpan, disimpan sampai saat dia mampu sampaikan. Maksudnya bukan menyembunyikan, menunda sampai dia mampu berbicara. Menunda ilmu bukan menyembunyikan, bedakan. Ketika Nabi SAW mengetahui Ka'bah dibangun bukan pada makomnya, ya, waktu awal Fathu Mekah, Aisyah diberitahu, ya Rasul, ini Ka'bah, saya tahu Ka'bah dibangun bukan pada tempat yang Ibrahim membangunnya. Berarti harus dibongkar dan ditaruh pada tempatnya, sebagaimana Nabi Ibrahim membangun. Namun karena kaumnya baru masuk Islam, kaumnya baru masuk Islam, baru mulai tertarik masuk Islam, berduyun-duyun orang masuk Islam, kabilah-kabilah itu. Kalau seandainya Ka'bah langsung dibongkar, ya, apa kata orang? Nabi tidak menghormati apa? Ka'bah. Yang tadinya sudah mulai tertarik, akhirnya apa? Mundur. Nah, pengajaran apa ini kok masjid malah dibongkar? Mereka tidak tahu. Maka Nabi menunda. Nabi apa? Menunda suatu perkara demi kemaslahatan yang lebih besar. Bisa dipahami? Khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajak orang bicara sesuai dengan kadar apanya? Akalnya. Ilmu belum sampai kepada dia. Langsung dibongkar Ka'bah. Wah, orang itu mencintai Ka'bah. Padahal mau dibongkar dan diperbaiki. Tapi orang enggak tahu ilmunya. Jadi di situ butuh dimiliki adanya keilmuan bagi seorang yang hendak menyampaikan apa? Ilmu. Ada kemampuan dan ada keahlian menyampaikan ilmu. Tepat enggak ini saya sampaikan seperti ini? Pas apa belum saatnya saya angkat permasalahan ini? Ini butuh keahlian. Dan butuh musyawarah. Kalau zaman sekarang butuh musyawarah. Ini pas apa belum? Tema ini kira-kira pas enggak kita angkat? Musyawarah. Tema seperti ini perlu dibahas belum? Musyawarah. Sehingga masing-masing memberi hujah. Musyawarah. Antara orang-orang yang berilmu. Berkata Ahmad Syakir rahimahullah, atau cukup? Sudah selesai? Jadi intinya seperti itu, para thullabul ilm yang sudah punya kemampuan menyampaikan ilmu, berusahalah. Adapun yang belum mampu, barakallahu fikum, mau bicara malah mok salah ngomong. Mau bicara enggak tahu, enggak paham cara menyampaikannya. Dia diem, tapi bukan untuk menyembunyikan. Karena tingkatan mengingkari kemungkaran itu yang pertama pilih biyadihi. Fa ilam yastati fa biqal bihi. Kalau tangan tidak mampu pakai lisan. Lisan tidak mampu pakai apa? Hati. Itulah ad'aful iman. Mau pakai tangan, kekuasaan, tidak punya. Mau pakai lisan, bicara, tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan. Akhirnya pakai apa? Gitu. Pakai. Jadi hatinya itu nentang. Hatinya nentang. Antum tidak hadir, itu sudah pengingkaran sebenarnya. Nanti datang ya. Cuman diem aja. Enggak ngomong, iya, tinggal pergi. Begitu pas acara, enggak kelihatan. Tidak kelihatannya antum, itu sudah termasuk bentuk apa? Pengingkaran. Jangan terus sudah ngerti acara bid'ah, ngerti sesat, malah apa? Datang, lasing pentingan niate. Saya hadir itu katanya niate silaturahim. Acaranya bid'ah, niate silaturahim. Tidak bisa, kalau sudah bid'ah, tinggalkan. Antum bicara mengingkari dengan lisan, tidak punya keahlian. Malah antum diremehkan nanti. Malah hak diinjak-injak. Diam. Tidak hadir. Itu sudah pengingkaran. Pengingkaran dengan apa? Dengan hati. Itu iman yang ada di hati. Sudah tinggalkan. Jangan diem. Berbuat. Bentuk perbuatannya apa? Tidak hadir. Itu penolakan. Yang lain pada duduk, dengerin. Antum berdiri, pergi. Yang bicara mikir, kok pergi orang itu? Nah, sudah. Itu sudah pukulan bagi dia. Sudah pukulan bagi dia. Kenapa pukulan? menunjukkan kita tidak suka dia bicara. Itu iman bagi antum. Maka selesai sudah insyaallah penyakit yang kedua, kita masuk penyakit ketiga. Qala al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Penyakit para penuntut ilmu adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini penyakit. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini afat, penyakit bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-An'am 93. Al-An'am 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un." Artinya, "Wa man adlamu," tidak ada orang yang lebih berbuat zalim, lebih besar kedolimannya. Tidak ada seorang yang lebih besar perbuatan zalimnya. Siapa yang paling besar berbuat kedolimannya? Mimman iftara, dari seorang membuat kedustaan. Iftara, ikhtalaqa, membuat kedustaan kepada Allah. Tidak ada orang yang lebih besar perbuatan dolimnya dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Auqala, atau dia berkata, uhiya ilayya, telah diberikan wahyu kepada saya. Berarti ngaku nabi. Kalian dapat wahyu siapa? Nabi dan rasul. Seperti musaddiq ya, siapa? Nabi palsu dari Jawa Timur. Mantan petinju. Ngaku dapat wahyu. Atau Mbak Lia Aminuddin di Sentiong mengaku ketemu malaikat Jibril. Ya, itu Mbak Lia, Lia Aminuddin. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat zalim, perbuatan yang sangat keji kepada Allah, berbuat kedustaan atas nama Allah, atau mengatakan telah diberikan wahyu. Walam yuha ilaihi syai'un, padahal Allah tidak mewahyukan sedikit pun kepadanya. Tidak ada orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, atau dia berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal Allah tidak mewahyukannya sedikit pun. Barakallahu fikum. Lalu Allah ingatkan nasihat. Wa man qala sa'unsila misla ma anzalallah, dan barang siapa yang berkata akan diturunkan seperti apa yang Allah telah turunkan. Ini perbuatan zalim. Atau orang yang berkata akan diturunkan seperti apa yang Allah telah turunkan, nanti saya akan dapat wangsit dari malaikat Jibril. Padahal dia sendiri tidak pernah pantas dikatakan dapat wahyu. Bukan nabi, bukan rasul. Walau tara idz zalimun. Lihat, kalau seandainya orang-orang yang berbuat kezaliman itu melihat fi ghamaratil maut, di saat sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluar diri kalian dari jasad-jasad kalian. Sama malaikat disuruh keluar dari mana? Jasadnya. Akhriju anfusakum, keluar dari jasad kalian. Al-yawm tujzauna adzabal hun, sekarang kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kenapa disiksa? Dengan siksaan yang menghinakan, bima kuntum takulun, dengan apa yang kalian katakan tadi. Apa tadi yang dikatakan? Berkata dusta atas nama Allah. Allah mengatakan halal, dia mengatakan haram. Dusta apa tidak? Allah mengatakan haram, dia mengatakan halal. Dusta apa tidak? Allah mengatakan syirik itu haram, dia mengatakan syirik itu boleh. Dusta kamu. Agama mengatakan bid'ah itu sesat, kamu mengatakan bid'ah itu bagus. Dusta atas nama Allah. Orang seperti ini, atau mengatakan telah diberikan wahyu, lihat, atau mengatakan akan diturunkan seperti yang Allah turunkan sebelumnya. Ucapan-ucapan seperti ini perbuatan zalim. Maka takala sakaratul maut, malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluar diri kalian dari jasad kalian. Al-yawma tuzzaun adzabal hun bima kuntum takulun 'alallahi ghairal haqq. Sekarang kalian akan dibalas dengan adab yang menghinakan, sebab apa yang kamu katakan tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong, lihat, terhadap ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am 93. Ada yang menyampaikan ke kita, tak kala tokoh ahlul bid'ah mati, diceritakan orang yang dia itu ahlul bid'ah meninggal atau mati sebagai tokoh nomor satu, dikatakan keluarganya malu. Begitu mati wajahnya menghitam. Wajahnya menghitam. Sampai keluarganya itu malu ketika melihat wajahnya kok jadi menghitam. Iya. Ahlul bid'ah, orang yang menyesatkan dan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, Allah siksa di saat sakaratul maut. Akhriju anfusakum. Demikian pula ya ibadallah, maka dikatakan, kata salaf, ahlul bid'ah tetap menghitam wajahnya walaupun mereka memakai minyak wangi. Walau uduhina, walaupun diberi minyak-minyakan yang wangi atau memutih, tetap wajahnya menghitam. Begitu. Adapun ahlus sunnah, orang-orang yang Allah ta'alakan menjadikan wajah-wajah mereka apa? Memutih. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat wajah akan menghitam, dan pada hari itu pula wajah-wajah akan memutih. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum. Adapun orang yang menghitam, kata Ibnu Abbas, wajahnya orang-orang ahlu bid'ah. Berkata As-Sa'di rahimahullah, la ahada a'zamu dzulma wa la akbara jurma, tidak ada seorang pun yang lebih besar kedzalimannya dan lebih besar kejahatannya. Miman kadzaba 'ala Allah, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah. Bi anna saba ila Allahi qaulan aw hukman, lihat, menyandarkan kepada Allah dengan ucapan atau hukum. Ucapan atau hukum. Allah berkata, Allah hukum Allah seperti ini, padahal seperti itu. Wa huwa ta'ala bari'un minhu, dan Allah berlepas diri dari ucapan dan hukum itu. Wa innama kana hadza adzlamul khalqi, perbuatan ini adalah jenis kedzaliman yang sangat besar bagi makhluk. Kenapa? Li'anna fihi minal kadzib, pertama kedustaan. Dusta dalam urusan dunia saja tercela. Ya apa tidak? Antum bikin makanan, ditulis gula asli. Ternyata setelah dipelajari gulanya gula apa? Gula apa itu namanya? Zat kayak gula, nah apa namanya? Tapi manis benar, cuma sedikit manisnya luar biasa. Nah, antum pasarkan ke masyarakat. Begitu terbongkar, wah ini gulanya bukan asli. Antum tercela apa tidak? Padahal itu urusan apa? Dunia. Contoh sih gampang. Antum punya uang, coba dibaca di situ. Barang siapa yang meniru uang palsu ya, membuat uang palsu, maka akan kena apa? Penjara. Berapa tahun di situ? Bikin uang palsu saja di penjara. Padahal berdusta, membuat kepalsuan hanya urusan apa? Duit, urusannya dunia. Padahal ini urusannya akhirat. Lebih besar. Maka kata Syekh As-Sa'di, dusta dan tercela. Yang kedua, wa taghyirul adyan usuliha wa furu'iha. Yang kedua, merubah ajaran agama. Agama dirubah-rubah pokok dan cabangnya. Nah, yang ketiga, wa nisbati dzalik ila Allah, dan menyandarkan perbuatannya itu kepada Allah. Merusak agama Allah, pokok dan cabangnya, dan juga menyandarkan perbuatannya itu kepada Allah. Huwa min akbaril mafasid, kata As-Sa'di. Penyandaran ini kepada Allah, ini sebesar-besar apa? Kerusakan. Kalau orang berbuat syirik, perbuatan dia tok, syirik akbar, dia tok yang kena kejelekannya. Tetapi berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, kerusakannya untuk dirinya dan orang lain. Makanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu di atas apa? Kesyirikan. Nanti akan ada ayatnya. Di atas apa? Kesyirikan. Keharamannya di atas kesyirikan. Syirik baru di atasnya. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim, kejahatan, kejelekan berbicara tanpa ilmu itu di atas syirik. Kalau syirik kan kamu tok, kejelekannya untuk kamu tok, urusannya kamu dengan perbuatan itu. Kalau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, yang rusak siapa saja? Ya kamu dan orang lain. Lebih besar lagi, lebih mengerikan agama Allah. Itulah diantara ayat yang dibawakan di dalam surat Al-An'am 93, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad. Cukup insyaallah, mudah-mudahan lain waktu bisa disambung. Wa akhiru ta'wan alhamdulillah, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.